kulon tak paksa seneng jadi makmum. Kau kulon itu semua ngalih. Nak mak Mustafa ngimami kulon kan gak ngarah keren. Wong tembarane keren Gus Bala. Nak aku wes keren terus ngimami ya keren dobel. Mari sombong tuh. Ulama itu ngelawan sombong sampai seperti itu. Mengenai kulon biasa ngerijing tempat pasar be anak kulon be Hasan be Mila Sania be anak kulon Mila. Ia biasa. Gue ngilangi sombong. Ia ke atas yang buatan kenal kulon. Ngel-ngel nak tuku-tuku. Kulon buatan nanti kenyang. Bodoh ni uang weh bolak balik, nggak bolak balik, nanti mau pisan pintu. Ya sekolah dia tenang mawon. Misalnya regane itu tolong boleh uang yang minimum. Ini kira regane pitung boleh tak bayar pitung boleh. Ya nawa saya kira itu. Ini gua kuspa ujian bodoh ni. Betul nawa tak gua bayar duit pangeran. Si bodoh ni ya kapulan pangeran. Umali kalau tidak hitung hitungan apa dagangan ni semua yang mana. Mungkin jinak nak rugi pitung rugi. Jadi saya kenal gua lah. Lalu kini neng di. Regane tolong boleh jinak tuku pitung boleh kok rugi. Lalu kini neng di. Mampu niat ngamal rugi, yo serah rugi ya sus. Si rugi aku kowe ora apa-apa malah ngamut. Wong eling apa kadang dipek menangi dhewe. Mulane Kanjeng Nabi sekali teng dalem nggih fikih mati ahli kadang nggih jahit wa yakhsifuna lahu wa yarqau saubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Dadi Nabi ku nak kabine suwe nggih dijahit ya. Nganti sakniki anak kula Hasan niku anggere tasit suwe, ini kan jahit kulo, penting yang kan mbak-mbak. Ya kulo seneng mau. Karena kadang-kadang kita ini nikmati sholat qobliyah, mergo keren hubungannya langsung be Allah. Tapi ra siap dikongkon anak, mergo kita sombong, paham ya? Sawangannya abek tapi sombong. Ya aku sing mari rada diwali. Mana kata tiang men sholat, ya kok ra wali-wali. Mergo nak pancen kue sholat yang krono itu perintah Allah. Saiki ngrumat fakir miskin ya perintah Allah. Saiki ngrumat anak ya perintah ngumbah sikile ibu ya perintahe. Tapi kena apa sing perintah ibu ra mbok turuti mergo kurang ker. Karena waktu gale juret. Juret kuwi amen salat ae ning masjid. Bareng pas tengah-tengah ini salat diceluk ibu ya juret. Aku iki ibumu kepen mbok tulungi aku butuh pertolongan. Pengen ngongkon kowe. Amen mamang juret ummi wa salati. Nerusno salat apa ngurusi ibu. Ya wis sampai ibuke ku mantel, diceluk ping telu gak nurut. Akhire ibuke juret kan masyhur maksudno. Ya Allah, jangan matikan juret sebelum digodho wedoan. Untung juret ibuke maksudno kok digodho wedoan ora kok. Aja pateni juret sedurunge juret demenan. Untung pasute jek rada apik. Tenang. Akhire pasute ibuke juret ku mandi. Mergo nek juret ku waras, salat ya perintah Allah. Saiki wis salate dicepetno, ngrumat ibuke ya perintahe. Tapi kadang ngomong kan pikirannya kan perintah Allah kan nyuwun sewu ana sing secara lahir hina, misalnya jadi satpam. Misalnya jadi tukang nopo servis sepatu. Padahal nak kowe nurut jadi servis sepatu ya perintah Allah, golek rezeki halal perintah. Jadi pengurus takmir ya perintah. Sebenarnya kan tidak ada bedanya, sama sekali persis. Tapi wong kan seneng jadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Cekelane du. Kau nak sholat kau ngareh. Somidal tony uang sokultum. Angkor mong liat takwa. Dal di Indonesia sih rata kau. Omong era berber. Aneh-aneh. Lah itu nak neng toriko itu diajarkan seperti itu. Malah ni syarat itu jadi wali. Kau nak tahapan-tahapan. Bahkan rawleh nyebut apa. Nah tapi saya kira bukan ini tak ditentang. Bukan saya kira. Kau nak jok era Wahabi. Wah ditentang itu khurafat itu bid'ah. Padahal itu musal-sal, cerita seperti ini no. Musal-sal, ada sanatnya, ada aturannya. Ima ulaula al-murabbi lama arofna. Ima mora ono sing didi aku lah raroh nopo. Ora roh nopo. Tenan. Akhirnya dituruti pangeran, ono mumisa-mumisa ini lonte. Meteng. Bareng dua anak ditakoki kowe kok iso dhe anak anake sapa jare sahibu hadi somaah yaiku dikeloni sinten juret. Juret bingung, wong kan bingung wae akhire melanggare dirubono sawangane itikaf jumle tukang nopo demen. Wah go eger. Tapi piye-piye juret wong saleh, maneh wong saleh iku ya kliru lah iku ya ora saleh. Akhire juret wudu salat pas bayine diusap. Ya bayi, kowe kudu ngomong terang no bapakmu itu sapa. Dene ya isin nang tukang salat kok demenan. Terus bayi ku ngomong nak bapak iku tukang angon sing kanca demenane napa Kulon dewa. Mulane bayi sing iso ngomong masuk iku telu, iku bayi ne Jurat, bayi ne Nabi Sinten, Isa, terus tiyang sing ngerti Jabal Biro. Tapi apapun itu jadi kesimpulan, Jurat itu ya ana sombong. Gara-gara dekne eling Allah, sawangane eling ibu iku kaya ora berhak. Padahal eling ibu itu perintahe. Jadi kados kula nanti iki umpama ya ben umpama. Suatu saat aku dipanggil pengajian ning istana umpama. Senengku mek ngaji ning kene iku padha. Ke istana ya ibadah ning kene ya ibadah. Umpama suatu saat aku kon pidato ning Istiqlal, senengku ya padha. Istiqlal ya masjid pangeran, iki ya masjid pangeran. Padha. Ini enggak ada bedane wali ku ora ana bedane kabeh. Tetapi nek ora wali wah keren diundang presiden, enggak semua orang diundang istana. Bar saya kono istana, nopo doa, eno coro pengen, coro wong par pengen itu serono ngono ngono, dan buat albilat, albilat dua, buat ibad, ibad dua, kafe bumi milih ya Allah, kafe kau lo kau lane, wah fahai suma asop takheran, fahaki menggerono masalah hati yo lakoni serono. Lah Sulaiman itu perasaan nih, mana perasaan dah Sulaiman gue yang ini, mana jadi wali, wong para pengusuh kayak ngono tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi orientasi ini akhirnya semua harta ini di damel lo kok itu. Mengkabari kan yo, Nabi Sulaiman bujoni ku saya. Kalau nanti cerita Rukin berarti giliran ku cari telung tahun ketemu pisan, jadi langsung paham deh. Kalau nak saya bu, berarti binten. Percaya itu keduman binten. Per binten? Per tiga tahun. Nah. Gampang ini setahun kan telung atau swida. Bisa kebaya per telung tahun lagi ketemu nih. Iku Nabi Sulaiman tiap pengumpuli bojone iku orientasine sitok ya Allah. Kula kepengin gadah anak sing farisan fisabilika dadi tukang jihad teng dalane napa jeneng. Yo mergo orientasine ku fillah koyo ngono. Amin. Mulane sithik kepingine tetep napa wa atkhilna fi rahmatika fi ibadika sholih. Jadi eling-eling gitu. Terus syaratnya kita jadi wali para pangeran. Iku nak makhluk. Wis sunnahe pangeran. Iku yo dilibat no makhluk. Hidayatnya manusia dilibat no nabi. Saiki nabi rawon dilibat no apa? Ulama. Kira isom di sini-sini langsung Allah. Allah itu kodim. Kodim rasa tersentuh barang apa? Kue diparingi rezeki Allah. Yo nyatane kita mangan sego. Simbok pangan itu barang hadis tak kodim. Kue kepen seneng nyatane ngenteni bujumu orang amu. Bujumu hadis tak kodim. Mulane bersinggungan barang hadis surah apa? Asal kowe yakin kabeh minallah wa ilallah. Tapi kowe ora usah sithik-sithik muni Allah terus Allah iku kode. Mulane Nabi nanti duka dawuh napa mal lam yasykurin nas lam yasykurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek manusa ya ora iso matur nuwun mbek apa? Ora kok dikeki dhuwit wong terus hai dhuwit kok pangeran. Sombong. Ya iku jenenge sombong. Mergo mau nyebut jasane wong, sawangane sok tauhid tapi umpama teorine wong-wong ngene iku bener berarti iblis bener. Teorine tiang-tiang sing tentang wasilah umpama bener iblis ya bener. Saiki sujud iku mau tertentu ning Allah. Iblis kon sujud ning Nabi Adam gelem ta ora? Ora gelem mergo dhekne geng sing padha makhluke wong kon sujud. Malaikat sujud. Cara teori tauhid bener iblis wong kon sujud ning makhluk kok gelem. Sujud ning makhluk bener ta salah? Jawabe salah, berarti kekancane iblis kan perkara ini. Ya itu kadang ini kok. Saya ini sujud di makhluk bener apa salah? Coba. Salah. Berarti iblis salah tak bener. Lah ya ilmu nang ijek ngene. Lah ya umpama kabeh sithik-sithik apa iblis iku bener mergo kon sujud ning makhluk. Emo. Malaikat kudune salah wong kon sujud ning manusa kok. Ya, tapi teori itu dihilangkan semua sama ahlul haq rupane ahli sunnah. Angger perintahe Allah ora ono ngono-ngono, nan piye-piye apa sing ngutus sujud ning Adam. Hakikate malaikat ora sujud ning Adam tapi sujud ning perintahe Allah. Iblis hakikate ora kok njogo tauhid, njogo sombonge. Paham ya? Mergo dhekne kon sujud ning Adam ra gelem ora krana makhluke Adam, krana sombong. Wong kok durung sujud ning Adam, padahal sing ngutus saiki kowe kon ngakoni jasane guru perintah Allah tak perintahe wong. Perintah Allah. Ngakoni jasane Nabi Muhammad perintahe wong tak perintahe apa? Lah saya ingin ngakoni jasane guru disebut jari sirik gak sekolah wae sekolah wae. Lah kowe-kowe pikiranmu njen ra ulama, ana pahammu yo seneng. Wah ini cocok nih pemurnian tauhid bar dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpama iku bener, iku iblis yo bener, perkara nih mau sujud nek mah. Lah ning ngaji be ulama ben waras sithik-sithik, paham nggih. Ben ro jlumrungane hukum ben ro. Wis ngono persen. Lha kowe ora usah gedeng. Ora usah gedeng kelompok tertentu, tapi ora usah goblok ngono maksudku. Ora usah gedeng tapi ora usah goblok. Mulane masyhur iku mau mergo makhluk iku mesti bersinggungane mbek napa? Makhluk. Saiki kita sujud ya cara lahir ya madhep kiblat. Apa kowe salat niku sujud ning kiblat ya ora. Mulane wong kafir nang nyek Nabi Muhammad kan ngene. Muhammad itu wong aneh. Ngelarang sujud ning makhluk tapi nak salat sujud ning watu, perkarane padhep apa? Kiblat. Ya panjenengan iso dihindari. Anggere cek barang hadis ku cara lahir ya ketemu barang hadis. Barpane kabar. Nak sholat ke dunia tu soli fardhu isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhu lillahi taala. Ya ana mustaqbilal kiblat. Padahal kok ora madhep kiblat ya ora apa-apa. Salate wong bingung ya ora wajib madhep kiblat. Salate wong ning perjalanan ora wajib madhep kiblat. Salate wong keliru ya ora madhep kiblat. Kaya aku ning Indonesia ni kateng biduan bu madhep ndi ya ora roh pokoke mulon ngono ae. Bodho Ethiopia budi ya ora roh. Mergo makhluk asal barang hadis iku mesti bersinggungane mek barang napa? Malah kita akhirnya tawaf ya madhep Ka'bah. Ka'bah darani Baitullah. Apa kena mbok takon? Lah Allah manggon ngerti ini Ka'bah. Ora ono. Pokoke kita iku anggere sowan ning Ka'bah darani Baitullah. Lah saiki Ka'bah makhluk tak kodim. Makhluk. Mergo asal makhluk ya bersinggungane mbek makhluk. Lah saya ngger nyebut makhluk darani dianggap sirik. Ngono iku jare tauhid sing mur. Lah yus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngono penggemar ya kok akeh aliran. Fah. Kowe ya seneng kok ora tak terangno. Ya sembuh. Ya kok terus. Ya sembuh ora kena diterang terus. Ah enggak terang lo kowe wae. Tapi kita dandani sithik-sithik, paham nggih? Paham nggih? Dadi ismu niku sunnahe pengira. Misale nak Imam Ghazali nyontokno sarung. Wong sarungan iku hubungane makhluk ta pengiran? Ya makhluk, mergo kena udo iku marekna wong liya delok dosa. Tapi nutupi aurat perintahe pengiran. Ya wis kita nutupi aurat. Apa nak kowe sarungan terus apa gak ora auratem? Ya roh kan. Gak ono gunane kan kowe nganggo sarungan apa ya? Perso. Terus kowe apa sarungan? Nah, ya wis ngono apa merene. Mergo makhluk iku hubungane mek makhluk. Artine nak kowe sarungane wong liya ora mari itu. So mergo nutupi nutupi aurat itu perintahe pangeran. Senajan to apa ya perso sak usike nutupi aurat tetep perso aurat. Nah, iku sing dadekno neng faham ahli sunnah itu biasa nyebut makhluk. Mane diwalik malam yasyukurin nas lam yasyukurin. Wong ora iso nyukuri manungsa. Ya ora iso nyukuri. Mane Nabi Adam wae kawin, terus lanang sorong kawin, pengiran ora oleh hatta tu adiya mahruha. Kowe kudu bayar mahar sik damadam. Terus Allah pasti kan sing dadi wali, satu-satu neneka sing dineka walaini Nabi diwalaini apa sinten? Nabi Adam. Terus kedua neka kanjeng Nabi mbek anak binti napa? Jahas. Mahare nopo? Jare pangeran yo antu sholliya ala habibi rupane Muhammad. Kowe kudu maca selawat ning kanjeng Nabi Muhammad. Mergo Nabi Adam makhluk. Yo dikongkon hubungan mbek makhluk rupane Nabi nopo? Muhammad. Ora iso terus yo bayar upeti mbek aku lho apa kok butuh nopo? Upeti malah aneh kan. Yo paham berarti itu roh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu maknanya utkiyah. Kena korban itu nyembelih wedus. Nyembelih kena ya fakir miskin. Tapi kue muni ngeke ibu ibu lillah. Orang terus bawa kena Allah rasa fakir miskin. Berarti kan langsung Allah ke pedus babi sembelih. Mun gusti tak kena jenengan. Mau rasa hubungan dengan makhluk. Ngajak gedeng bareng kan. Ya melani sampean ora usah tertekan ketika sidik-sidik ini enggak murni tauhidnya ini enggak sirik. Ora usah ngono-ngono, nek biasa mawon. Ngene apa? Biasa mawon. Mergo asal dicek makhluk iku Allah nedir niku hubungane mek napa? Makhluk. Allah nyiksa kowe sok ben nganggo makhluk ta? Ya aku makhluk, rupa-rupane neraka, neraka yo makhluk. Nyenengno kowe ya nganggo makhluk rupa-rupane. Ya semono sunah. mau kadang-kadang untuk bonus delok pangeran. Iku ae kadang-kadang. Ya kadang-kadang banget. Ya ngono kersane pengen. Ya apike ngono pancen-pancen manungsa. Paham ya, mulane tunduke nabi malaikat ning Allah dites kon sujud ning sinten nabi. Tapi kok malaikat sujud hakikate sujud ning perintahe Allah Subhanahu. Tapi tetap ono Nabi Adam ning ngarepe padha kita salat ya cara lahir ono Ka'bah ning ngarepe. Tapi kita ora sujud ning Ka'bah, sujud ning perintahe Allah. Tapi ora iso mbok wale. Nak murni perintah Allah sakjane sujude ora usah madhep Ka'bah, aja madhep sapa-sapa. Ben murni madhep ning Allah, lha wae ning ndi iki? Kuwi aneh-aneh wae. Mungkin kalau sering debat bik yang ngotot, tapi nampak kalau dilalah atau menang deh. Menangi bik kue-kue meriang menghadapi kalau tak semeriang maksudnya bos. Potongannya bos meriang. Paham ya? Jadi gue turoh mulu. Jadi laulal murabi lama arof nano kok. Robi mau merawat nasi mulang aku ras yura roh nopo. Yura roh pangeran. Mulanya Nabi Dungo yo cek nyebut makhluk wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholih. Ya mulai nak sholat kan muni apa assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya tetap kita itu butuh pada makhluk. Ibu iling-iling anak kita kan apa makhluk. Alam biya tegesi bura-bura nabi wal awliyaan bura-bura wali. Watafakkodat toira faqala ma liyara aral hudu. Watafakkodalan kelangan sopa Nabi Sulaiman at toira ingman. Maknanya kelangan itu golek ira roh. Liaro supaya ningali sopo Sulaiman al-Hududa yang hudud. Alladhi kang yuri kang iso ngerohno, mengetokno sopo hudud alma aing banyu. Yuri hilma. Kutau nak yaro, ibutan nopo-nopo. Yaro kang iso roh sopo hudud alma aing banyu, tahtal ardi, ing iso ribunya. Pokoknya ceritanya Nabi Sulaiman nak melaku-melaku, gawa hudud. Hudud itu spesial, nak dene butuh mata air, bagian penunjuk bumi sing ono sumberane nopo. Air niku hudud tahtal ardi ana ing dalem nisore pun wa dulu lan nunjuk napa hudud ali ngatasi Sulaiman binakrihi kelawan oleh notol hud fiha ing dalem arep. Jadi Nabi Sulaiman ku gaya tenan hud bagian nunjukno sumberan lah kok sing ngeduk setan. Nah setan dulu lha setan mletene ngono dadi buruwe Nabi Sulaiman. Ya mereka makhluk nek ngger makhluk iso diatur ngger makhluk iso kenapa. Ya api urusan pi makhluk, maksud Sulaiman pi ngongkon pangeran malah lucu kan? Ada ngongkon apa? Ngongkon apa? Makhluk. Jadi sing penunjuk air hud-hud, sing tukang menggali sumur niku setan. Fatas takhrij cuma ngongetok nopo ing mak sobat saya tiru pro setan. Lihtiyaji Sulaiman akrono butuhi Sulaiman ilaihi maring banyu li solati krono solat. Saiki kowe nak wudu, nak hadas, najis, utawa nak hadas, onok hadas. Saiki go suci ku langsung Allah tak nganggo banyu. Nganggo banyu. Meskipun nek nganggo banyu ngilangi hadas itu perintahe Allah. Tapi lagi-lagi bersinggungan kita ya mek makhluk rupa-rupane. Nah, nek bersinggungan mek makhluk sirik kak wong wudu sirik. Wong kok yakin banyu iso nyucekno jenenge? Sirik. Makhluk bar saiki kabeh wong sadonya. Padahal nek wong sing muni ngono iku nek ora di dhuwit ya ora ayem. Iku sirik pisan. Mergo ayem nganggo napa? Sirek bar, berarti neraka rak bek. Kau sak dunia nopo? Sirek, itu biasa aja kan. Lain ketika Nabi Qasim Al Junaidi, wong ora usah mencabut robtul asbab bil khawatis. Kabeh dunia itu dikait nopo khawatis. Meskipun kita yakin kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kabeh itu mesti dirobtu bil khawatis, diikat bil khawatis. Kita apa wudu supaya suci. Sing iso nyucakno niku banyu ya sifatnya tohir mutohir. Banyu suci dan mensucikan. Lah umpama hakikate menyucikan itu Allah bukan air. Berarti sing muni tohir mutohir sirik. Berarti kabeh pengarang fikih. Sirik bar nek ana sing ngarang wae sirik. Mergo nyifati banyu sebagai suci mensucikan. Mana ana takut. Nanti ke alime kaya aku kok lagi oleh mustaqil, nggih oleh napa man mandi. Cek ngene-ngene tok sementara anu terus aneh-aneh. Dadi Nabi Sulaiman kepengen suci geng, ngongkon hudud, ngongkon setan. Nggo golek. Intinya, iku kabeh makhluk tak kodim. Makhluk. meskipun iku kabeh diatur mergo kersane Allah. Lihtiyaji Sulaiman krono bute Sulaiman ilahi maring makli salati krono salat.